Kita sering bercita-cita besar, tapi besar itu adalah rangkaian dari yang kecil. Siapapun yang ingin bisa berbuat besar dengan baik, harus berani mengawali dari berbuat hal-hal yang kecil dengan baik. Karena kalimat itu rangkaian daripada kata. Yang ingin kalimatnya baik, harus bisa memilih kata-kata terbaik. Mudah-mudahan setiap kali kita bercita-cita besar, kita harus berani mengawali dari hal yang kecil. Prestasi besar adalah rangkaian prestasi-prestasi kecil. Orang yang menganggap remeh hal-hal yang kecil, dia akan celaka justru oleh hal-hal yang kecil.